حمده ولا حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا الله وتقوا به ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي عبد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة في الله, kita akan lanjutkan pembahasan kita bulan Ramadhan ini yang pada hari Jumat yang lalu kita sudah selesai membahas berhubung. Sekarang kita akan masuk di bab baru, yaitu bab al-mashu 'ala al-khuffayn. Bab mengusap atas dua sepatu. Mengusap secara bahasa artinya imrarul yad 'ala syai'. Mengusap itu artinya melewatkan tangan di atas segala sesuatu dengan mengenak. Sedangkan menurut syariat, mengusap itu artinya isabatul yadil mubtalah bil ma' bihailin mahsusin fi zamanin mahsus. Secara syariat, mengusap itu artinya mengenakan, melewatkan tangan yang basah dengan air kepada satu penghalang, alat penghalang tertentu pada zaman tertentu. Adapun makna khuf, khuf itu bentuk mufrad dari khuffaf yang dipakai di kaki. Disebut demikian karena ringannya, dan ringan dalam bahasa Arab disebut khifah, ringan. Secara syar'i khuf artinya al-satir lil Ka'bah ini fa'aktar min jildin wa nahwi. Khuf artinya penutup dua mata kaki atau lebih, baik dari kulit ataupun dari yang lainnya. Bab mengusap khuf ini dijelaskan setelah wudu, karena khuf sebagai pengganti dari mencuci yang ada di akhir wudu, dan mengusap khuf sebagai rukhsah. Rukhsah itu artinya mempermudah satu urusan. Secara syar'i rukhsah artinya ma tabata ala khilafin dalilin ala khilafi dalilin syar'in li mu'aridin rajihin. Rukhsah itu secara syar'i artinya apa-apa yang ditetapkan menyelisihi dalil syar'i karena adanya keterangan yang jelas tentang hal itu. Dalam salah satu hadis dikatakan inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhsatuhu. Sungguhnya Allah suka kalau rukhsah-rukhsahnya dilaksanakan. Tentang mengusap khuf ini ditunjukkan oleh dalil-dalil yang mutawatir. Kata Hasan Al-Bashri, haddatsani sab'una min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam masaha ala khuffaihi. telah memberitakan kepadaku 70 orang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap dua kuknya. Kata Imam Ahmad, "Laisa fi nafsi min al-mathi shay'un fihi 40 haditsan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada keraguan sedikit pun pada hatiku tentang mengusap dua kuk ini, kata Imam Ahmad. Tentang masalah ini ada 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Mubarak, "Laisa baina sahabati khilafun fi jawazil mashi 'ala al-khuffain." Tidak ada ikhtilaf di kalangan para sahabat tentang bolehnya mengusap dua kuk. Ibnu Munzir menukil adanya ijma tentang bolehnya mengusap dua kuk, dan hal ini pun disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah, dan mengusap kuk ini boleh baik ketika hadir ataupun ketika safar, baik untuk laki-laki ataupun untuk wanita sebagai kemudahan bagi kaum muslimin. Ini mukaddimah bab mengusap dua kuk. Hadis pertama yang membahas masalah mengusap kuk ini diterima dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Kata Mughirah, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddaa fa ahwaitu li anji'a kuffayhi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma zahiratain famasaha alayhima." Muttafaqun alayh. Walil arba'ati in anhu illa an-nasa'i anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaa'a a'la al-khuffi wa asfalahu. Kata Mughirah bin Syu'bah, saya beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama Nabi bersama. Kemudian beliau berwudu. Maka aku bungkuk. Kata orang Sunda, nyarongkok. Apa bahasa Indonesia? Bungkuk sambil menyodorkan satu tangan. Aku bungkuk untuk melepaskan dua kuknya. Dua kuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu bersabda, "Biarkan kedua kuk itu. Karena aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas kedua kuknya. Hadis ini muttafaqun alaih. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Arba'ah, oleh imam yang empat. Nah, yang dimaksud imam yang empat oleh Imam Ibnu Hajar adalah Abu Sunan, yaitu Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam riwayat imam yang empat kecuali Nasa'i, nah, berarti hanya Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Masih dari Mughirah bin Syu'bah, dikatakan bahwa Nabi SAW mengusap bagian atas dan bagian bawah kuknya. Tapi kata Ibnu Hajar, "Wa fi isnadihi dha'fun." Di dalam sanad hadis yang terakhir ini ada kelemahan. Tapi kalau hadis yang mengatakan mengusap bagian atasnya, itu muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari, Muslim dan Sahih. Tapi hadis yang mengatakan beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas dan bawahnya, hadis ini dhaif. Kenapa dhaif? Dijelaskan kata Imam As-Sunani, "Inna a'immatal hadis dha'afuha bi katibil Mughirah." Para imam ahlul hadis melemahkan hadis ini pada Katibul Mughirah, sekretaris pribadi Mughirah. Mughirah bin Syu'bah ini seorang yang dianggap tokoh dan kaya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya penulis sekretaris. Nah, para imam ahlul hadis melemahkan penulis Mughirah ini. Di dalam At-Talqis dikatakan mashu a'lal khuffi wa asfalihi rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhum an Tur bin Zaid an Raza bin Abin an Tur bin Yazid an Raza bin Haya an Katib al-Mughirah an al-Mughirah wa Ahmad yudhaifu Katib al-Mughirah. Kata Al-Imam Ibn Hajar dalam At-Talqis bahwa mengusap bagian atas dan bagian bawah khuf diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Tur bin Yazid, dari Raja, dari penulis Mughirah, dari Mughirah. Dan Ahmad membaikkan atau melemahkan penulis Mughirah ini. Katibul Mughirah itu seorang tabi'in. Kata Ibnu Abi Hatim dalam Al-Ilal dari bapaknya, dari Abu Zur'ah. Kata Abu Zur'ah, hadisul walid laisa bimahfuz. Bahwa hadis al-walid ini adalah Katibul Mughirah itu. Laisa bimahfuz. Ini tidak terpelihara kesahihannya. Kata Tirmidzi, hadza haditsun ma'lulun lam yasnadhu an Tur ghair al-walid. Wa hadits ini ma'lul, ada penyakit, ada ilat, ada kelemahan. Wal hasil hadits yang menyatakan bahwa Nabi SAW mengusap bagian atas sekaligus bagian bawahnya adalah dhaif. Sedangkan hadits yang sahih adalah hadits yang menerangkan mengusap bagian atasnya saja. Sekarang kita masuk kepada pembahasan mufradat hadis, membahas kata-kata yang dianggap gharib dan perlu penjelasan. Tadi dikatakan fa'ahwaitu, aku ngarongkong, kata orang Sunda, yaitu membungkuk untuk membuka huf Nabi SAW. Dalam al-nisbah, ahwa ila syai bi yadi maddaha li ya'khudahu idza kana an qurbi fa in kana an bu'di qila hawa ilayhi bi ghairi ali. Disebut ahwa ila syai, nyarongkong sesuatu, artinya mengulurkan tangan untuk mengambil sesuatu itu apabila dari dekat. Tapi kalau dari jauh dikatakan hawa tanpa alif. Kalau hawa ngarongkong dari jauh, kalau ahwa dari dekat. Li'anzi'a dari kata naza'a yanzi'u. Biasanya kalau ada huruf izhar, huruf hal, alif, ha, alif, ain. Alif, ha, kho, ain, din, dan ha. Kalau ada salah satu di antara 6 huruf ini, biasanya masuk patah ayat tahu. Tapi tidak semua. Contohnya, naza'a yanzi'u. Masuk kepada wajam doroba yanzi'u. Naza'a artinya qal'u syaih, melepaskan sesuatu. Maksudnya, li'aqla'a kufayhi min izlaihi. Maksudnya, aku ngerongkong tadi untuk melepaskan dua khuf Nabi SAW dari kakinya. Nazak artinya qal'u syai'an min makanihi, melepaskan sesuatu dari tempatnya. Adapun khufaini, khuf tadinya khufaini karena diidhofatkan kepada dhamir hi, nunnya dibuat karena dia sebagai mudhof. Nah, ini sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena khufaini ini sebagai mudhof, mudhof tidak boleh ada tanwin atau alif lam atau semisa atau pengganti tanwinnya itu nun. Dibuang nunnya jadi khufain. Bentuk tasniyah dari khuf. Tasniyah itu artinya dua. Yang mempunyai makna dua. Khufaini artinya dua khuf. Satu kuf itu kufun, kufun. Dua kuf, kufain. Makna kuf artinya ma yulbasu fir rizli min jaldin mu'tabil ka'bain. Wa qad yasturu ma fawqahuma jam'uhu kufah au ahfah. Kuf itu adalah sesuatu yang dipakai di kaki, baik sesuatu itu terbuat dari kulit, yang menutup dua mata kaki. Kadang-kadang menutup lebih dari dua mata kaki. Kalau di kita tidak ada kuf ini ya. Jadi lebih tipis dari sepatu, tapi lebih tebal daripada kaos kaki. Kaos kaki yang tebal terbuat dari kulit, tapi tidak keras. Kalau sepatu kan keras, pakai nendang sakit. Tapi kalau kuf seperti kaos kaki lembut, cuma tebal, terbuat dari kulit. Biasa dipakai musim dingin, pakai kaos kaki dulu, baru kuf, baru sepatu, biasanya begitu. Tapi kadang-kadang hanya pakai kuf saja tanpa kaos kaki atau sepatu. Itu kuf. Zamannya kufah atau akfah. Kata Mudhir bin Syu'bah, aku bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya pada waktu perang Tabuk pada bulan Rajab tahun ke-7 Hijriah, 9 Hijriah, sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari. Ketika akan dibuka oleh Mughirah bin Syu'bah, kata Nabi, "Dakhuma," biarkan. Dak ini berasal dari kata wada'a. Wada'a yada'a disebut fi'il yang mu'tal, tapi mu'tal awal, mu'tal fa' disebutnya. Mu'tal fa' itu artinya mu'tal pada huruf awal. Setiap fi'il terdiri dari tiga huruf. Fa'ana, huruf pertama disebut fa' fi'il, huruf kedua ain punya, huruf ketiga lam fi'il. Mu'tal awal artinya ada huruf ilat di awal, yaitu wa, wada'a. Huruf ilat itu tiga, huruf mad ya, alif, waw, dan ya. Ini huruf ilat. Kalau huruf ilatnya ini di awal seperti wada'a, disebut mu'tal fa atau mu'tal awal. Jadi wada'a mu'tal fa. Fatuh dafu idha sirra minhu fil'an. Maka huruf wawunya ini, huruf ilat ini, dibuang apabila mau dibentuk fi'il amr. Yang amr itu kata kerja yang bermakna perintah. Dan wawunya dibuang dan dijazmkan, disukun. Makna dan artinya utrukhuma fi makan ini. Biarkan kedua kukunya itu di tempatnya. Di tempatnya itu di mana? Di dua kaki, karena dipakai oleh dua kaki. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku memasukkan kedua kakiku ini kepada kedua kuf ini dalam keadaan suci. Nah, maksud dari pernyataan terakhir ini dijelaskan, fa fihi ijmaru taqdiri fa'ahdasa famasaha alaihima li'anna waqta jawazil masyi ba'dal hadas la fadlahu. Di dalam kalimat ini kata Nabi SAW, biarkan, jangan dilepas, karena aku memasukkan kedua kakiku kedua kepada kedua kufir dalam keadaan suci, di dalamnya ada kalimat yang terbuang tapi terkandung. Maksudnya setelah bersuci, lalu Nabi SAW memasukkan kedua kakinya ke dalam kedua kuf, lalu setelah beberapa waktu beliau batal, berhadas. Lalu setelah berhadas, wudu lagi, pas wudu tidak dibuka itu si dua kuf, tapi diusap. Kenapa? Karena mengusap kedua kuf pasti itu berarti setelah batal. Karena kalau belum batal, tidak perlu berwudu lagi. Oleh karena itulah, maka perkataan ini menunjukkan Nabi SAW telah berwudu sebelumnya, entah beberapa jam atau menit yang lalu, kemudian batal wudunya. dan akan wudu kembali dengan menggunakan dua kursi tanpa harus wudu. Itulah beberapa kata yang perlu dibahas dalam hadis. Dari hadis tadi setidak-tidaknya ada 12 faedah yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basan dalam Tawdihul Ahkam ini. Faedah yang pertama adalah hadza ahadu adillati jawazil mashi 'ala al-khuffain min an-nususil mutawatirah. والمسح لمن عليه الخفان أفضل من الغسل مراعاة لأجل التشريع فالفرع أفضل من الأصل وأما مع عدم اللبس فالأفضل الغسل ولا يلبس ليمسح لأن الغسل هو الأصل. Hadis ini merupakan salah satu dalil yang membolehkan mengusap dua kuf di antara nas-nas yang mutawatir. Dan mengusap ini bagi orang-orang yang sedang memakai dua kuf itu lebih afdal, lebih utama daripada mencuci kaki. Lebih daripada mencuci kedua kuf. Jadi lebih afdal mengusapnya. Karena apa? Memelihara asal pensyariatannya, asal disyariatkannya diusap, bukan dicuci kedua kufir. Maka al-far'u cabang lebih pokok, lebih utama daripada yang pokok. Adapun kalau tidak sedang memakai dua kuf, lebih utama dicuci si kaki. Tidak perlu dia memakai dua kuf dulu kemudian diusap keduanya. Umpamanya sedang mencuci, ya sedang berwudu tidak pakai kuf. Sudah semua tinggal kaki ya, pakai kuf dulu. Kemudian diusap. Tidak. Maka lebih utama dibasuh. Karena dibasuh itu lebih pokok dalam pensyariatan wudu. Faedah kedua, ikhtirafu kamalit tuharati di jawazil masni ala al-kuffain. Di qawlihi sallallahu sallam fa'inni adqaltu ma tahiratain. Fahada illatun li tarki masni al-kuffain wa jawazil masni alaihima. Disyaratkan harus suci secara sempurna untuk bolehnya mengusap dua kuf. Jadi ketika memasukkan dua kaki ke dalam dua kuf harus dalam keadaan suci. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sungguhnya aku memasukkan kedua kakiku ini dalam keadaan suci. Maka ini merupakan sebab untuk tidak perlu dibukanya dua kuf dan juga sebab untuk bolehnya mengusap di atas dua kuf itu. Penjelasan tentang ilat hukum ini ada tiga faedah. Bahwa haus suci. Pertama, itmi'nanul qalbi lil hukmi wal wa irtiyahihi ilaih. Pertama, tenangnya hati, tenteramnya hati dengan hukum bolehnya mengusap dua huruf itu dan tenteram juga atau apa? Tenang juga hati dalam hal itu. Yang dia dengan ismi'nan itu boleh diartikan sama dalam konteks kalimat ini. Faedah kedua, summu syari'at al-islamiyah. Asamu syari'ah al-islamiyah. Min annahu la yujad hukmun illa walau illatun wa hikmah. Kedua, tingginya syari'at Islam ini. Berupa tidak ada satupun hukum yang ditetapkan kecuali setiap hukum itu ada sebab dan ada hikmah. Seperti bolehnya mengusap kuf, salah satu sebabnya harus suci ketika memasukkannya. Adapun yang ketiga, faedah yang ketiga adalah tubutul hukmi li kulli ma masal al hukmal mu'allal li umumil illah. Tetapnya hukum bagi semua masalah yang mempunyai sebab yang sama karena umumnya illat. karena sebab tadi merupakan sesuatu yang umum. Bagi setiap kasus yang mempunyai sebab yang sama, berlakulah aturan itu. Kata Syekhul Islam, innal ilala manafuha wa ta'allukuha bil ma'anil muradah la bil ashas. Bahwa ilat, sebab-sebab, itu berkaitan dengan makna yang dimaksud, bukan dengan pribadi yang melakukannya. Jadi walaupun ini yang melakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan pribadi nabinya, tapi sebabnya. Sebabnya kenapa boleh mengusap kuf? Karena memasukkan dalam keadaan suci. Fa khasa'isun Nabi sallam innama ja'at min ajli annahu sallam nabiyyun. Pengkhususan untuk Nabi saja hanyalah itu terjadi disebabkan karena beliau seorang nabi yang memperoleh wahyu, dan hanya yang berkaitan dengan itu saja, dan itu pun didasarkan kepada nas. Contoh umpamanya janda-janda Nabi SAW tidak boleh dinikah orang yang lain, nas tentang hal itu ada. Atau kalau ada seorang akhwat yang hibah kepada Nabi SAW, Nabi boleh menikahinya tanpa mahar. Berdasarkan ayat qalisatan laka min dunil mu'minin, ada ayat khusus bagimu dan tidak berlaku bagi mukmin yang lainnya. Jadi kalau sekarang ada akhwat yang hibah, boleh kita terima, tapi tetap ketika menikahinya harus pakai mahar. Berapa aja maharnya sesuai dengan kesepakatan. Boleh tawar-menawar dalam hal itu. Apalagi lagi krismon seperti ini. Berkata Imam An-Nawawi, dan ini faedah yang ketiga. In labisa muhdatsan muhditsan lam yuzhi'u lam yuzhi'u al-mashu ijma'. Kalau dia memakai dua huruf dalam keadaan berhadas, tidak sedang suci, maka tidak boleh mengusap dua huruf itu. Tidak boleh. Jadi syarat dibolehkannya mengusap huruf ketika memasukkannya kita dalam keadaan berwudu suci, sudah wudu kemudian pakai huruf. Ternyata beberapa menit kemudian batal lagi, wudu lagi, hukumnya tidak perlu dibuka, tapi harus cukup diusap saja. Faedah yang keempat, inna riwayat an-Nasa'i tadullu ala anna al-masha yakunu ala a'lal khuffi wa asfalihi walakin da'afa a'immatul hadith hadhihi ziyadah fa sahihu anna al-masha yakunu ala a'lal khuff faqat. Adapun riwayat An-Nasa'i menunjukkan bahwa mengusap itu boleh, mengusap itu adalah bagian atas kuf dan bagian bawahnya. Akan tetapi penambahan ini didhaifkan oleh para imam ahlul hadis. Maka yang benar mengusap itu hanya bagian atas kuf saja. Kata al-wazir, ajma'u ala anna al-masha yahtassu bima ja'a fi dhahiril kuf. Para ulama telah ijma', telah sepakat bahwa mengusap hanya dikhususkan pada punggung kuf saja, bagian atasnya maksudnya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, lam yasih anhu annahu masaha asfalahuma wa innama jaa fi haditsin munqati wal ahaditsus sahihah ala khilafi. Tidak ada yang sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau mengusap bagian bawah kuf. Hanyalah yang menjelaskan hal itu hadis yang munqati. Sedangkan hadis-hadis yang sahih menjelaskan yang sebaliknya. Jadi hadis yang munqati menjelaskan bagian bawah kuf yang diusap, dan itu munqati. Munqati itu dhaif, terputus sanadnya, jadi lemah. Sedangkan hadis yang sahih sebaliknya, artinya mengusap bagian atasnya. Itulah faedah yang keempat. Adapun faedah yang kelima, wujub ghusl rijlaini fil wudu lima istaqarra fi nafs as-sahabi من نزع الخفين لغسل اليد رجلين عند الوضوء وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك لولا أنه يريد المسح عليهما. Kelima, faedah kelima, wajibnya membasuh dua kaki dalam berwudu. Karena keyakinan di dalam diri sahabat, sahabat Mughirah bin Syu'bah, ketika akan membuka dua kuk Nabi SAW, agar bisa dicuci keduanya ketika berwudu. Ini menunjukkan, oh biasanya kalau berwudu, dicuci. Sahabat sudah meyakini itu, makanya mau membuka. Dan Nabi SAW pun menetapkan hal itu. Seandainya Nabi SAW tidak hendak mengusap, pastilah dibuka dan dicuci. Adapun yang keenam, faedah yang keenam, ayyakuna al-khuffu safiran li mahalil azmil mafruh wa hadha ma'khudun min musamma al-khuff fa illam yaskur al-adwa لخرق فيه وشق ونحوهما فالراجح جواز المسح عليه وأن ظهر وإن ظهر بعض العضو فإن الظاهر تابع للمستر فإنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. سيخوفنا itu harus menutup tempat anggota wudhu yang wajib dicuci. Jadi khufnya itu harus menutupi anggota wudhu yang wajib dicuci. Untuk kaki yang wajib dicuci kan sampai dua mata kaki. Nah khuf itu harus menutupi dua itu. Dan ini diambil dari makna khuf. Khuf itu adalah begitu. Karena yang nampak itu mengikuti kepada yang tertutup. Maka sesungguhnya hal itu ditetapkan berdasarkan yang diikutinya, bukan secara mandiri. Harus kalau begitu yang robek yang kelihatannya harus dicuci. Enggak, sudah mengikuti saja. Faedah yang ketujuh, al-wudhu amaman nas la yunafil adab al-ama la siyaman al-ashab wal-mustakhdamina wal-adab. Wudu di depan manusia tidaklah menafikan adab-adab umum, terutama kalau dengan sahabat, sahabat karib kita, atau dengan orang-orang yang kita layani, atau dengan para pengikut kita. Tetap berwudu di tempat umum memperhatikan adab-adab syar'i. Kedelapan, tasyarraf al-Mughirah bin Syu'bah bi khidmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kaunihi min akbari baitin fi qabilatil Thaqif. Hadis ini pun menceritakan mulianya Mughirah bin Syu'bah karena dia melayani Nabi SAW. Padahal Mughirah bin Syu'bah ini rumahnya merupakan rumah terbesar di kabilah Thaqif, orang terkaya ya, saat itu orang kaya, dihormati pas berhadapan dengan Nabi SAW melayani, membukakan dua khufnya. Kesembilan, jawazu khidmatil fadil bi taqdimi khidaihi aw ihihima aw hamlihima idza kanatil khidmatu li dinihi wa ilmihi aw li haqqihi min abawah aw wala walaya ama wa nahwi dhalika wa annahu la yu'tabaru minhu takabburan ala ghairihi wa istihanatan lahum madama al-hamilu ala dhalika nazar ila mabda'i syarifin sah kama annahu la yu'tabaru min al-qadim dhalan wa ihanatan li nafsi madama al-hamilu lahu fardu syarifin wa maqsadu hasanin. Bolehnya melayani orang yang fadil, yang mulia, baik dengan cara menyadarkan sepatu ataupun membukakan sepatunya atau membawakan dua sepatunya. Kalau pelayanan itu karena dinnya, karena ilmunya atau karena haknya, seperti umpamanya karena dia orang tua kita atau karena wali kita secara umum atau karena yang sejenisnya. Ini tidaklah dianggap takabur dan tidak dianggap menghinakan bagi orang yang melayaninya. Tidak dianggap takabur orang yang dilayani. Juga tidak dianggap menghinakan dirinya bagi orang yang melayaninya. Terlebih yang dilayaninya ini adalah orang yang mulia. Bukan orang yang seperti penjahat. Seperti itu. Ketepuluh, tawjihul khadim bila sawad ma bayani wajhul hukmi. Liyakuna asyadu tumaninatan liqalbih. Wa afqah li nafsi wa asra li qabuli. Kesepuluh, membimbing pelayan kepada kebenaran dengan menjelaskan jenis hukum yang terjadi pada kasusnya, agar lebih tumanina dalam hatinya, lebih mengerti bagi dirinya, dan lebih cepat dia menerima. Kesebelas, at-taharatu inda katsirin minal fuqaha wa minhum ashabuna al-hanabilah la takunu illa idha kanat bil-ma' duna tayammum fa huwa indahum mubihun la rafi'un lil-hadath wa 'ala hadha yashtaratu lijawazil masyi an takuna taharatul ladhi labisa ba'da al-hufaini hiya taharatun bilma. Walakin al-qawlu tadi alladhi yahtabiru fihi tayammu badlal ma wa qa'imun maqamahu fi kulli syait hatta fi rafil hadas fa innahu yajuzu ayyam saha walau kanat taharah taharah tayammum wa huwa sahih. Taharah menurut kebanyakan para fuqaha, di antaranya adalah para sahabat kami dari Hanabilah, tidaklah sah kecuali apabila dengan air, kecuali tayamum. Ini bagi orang yang membolehkan tayamum bukan untuk menghilangkan hadas. Berdasarkan hal ini, orang-orang seperti itu mensyaratkan bolehnya mengusap dua huruf kalau huf yang dipakai itu, kalau dua kaki yang memakai dua huf itu suci dengan bersuci dengan air, bukan dengan tayamum. Kalau dengan tayamum tidak boleh mengusap dua huf. Begitu kata mereka. Umpamanya tadinya nih belum ada air tayamum, setelah beberapa jam pakai huf itu, lalu ada air berwudu. Nah, kata kelompok yang pertama ini tidak boleh kuf ini dirusak, karena tadi sucinya itu dengan tayamum. Tapi menurut kelompok ulama yang kedua, yang menganggap tayamum sebagai pengganti wudu dan betul-betul menggantikan wudu dalam segala hal, maka boleh. Mengganti air dalam segala hal, maka itu boleh mengusap dua kuf ketika akan berwudu, sekalipun tadinya dia tayamum karena tidak air, ada air atau karena sakit. Dan pendapat inilah yang benar, kata Syantas. Adapun yang terakhir, jawazu iyanatil mutawaddi ala wudu'ihi bitakrimil ma awi sabbi alaihi wa nahwi dhal amma ghuslu a'da'ihi fala yakunu illa min hajah. Ke-12, bolehnya menolong orang yang berwudu ketika berwudu dengan cara mendekatkan air kepadanya atau dengan cara menuangkan air kepadanya, jadi kita tuangkan di gayung kemudian dia berwudu di atas kusuran air itu, boleh, atau yang sejenisnya. Adapun mencuci anggota-anggota wudu, maka tidak boleh kecuali kalau perlu. Kalau tidak perlu, bisa sendiri, harus sendiri. Demikianlah 12 faedah hadis yang bisa kita ambil dari hadis nomor 53 dalam kitab Thaharah bab mengusap dua huruf ini. Dan insyaallah kelanjutan hadis-hadis berikutnya tentang masih mengusap dua huruf akan kita lanjutkan pada Jumat yang akan datang. Kita adakan tanya jawab sekarang, tetapi jangan banyak-banyak. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Bagaimana dengan sepatu zaman sekarang, bolehkah diterapkan? Boleh, dengan syarat sepatu pun menutup dua mata kakinya. Sebab nanti ada hadis lain, boleh juga jawrok, jawrok itu kaos kaki, boleh juga sepatu, asal dengan syarat menutupi dua mata kaki. Bukan isbal atau tidaknya. Kalau isbal kan selama atau sarung dari atas ke bawah ya. Kalau sepatu dari bawah ke atas, ini bukan disebut isbal tidaknya. Walaupun bukan dari kulit, dari apa? Plastik umpamanya. Ya. Atau dari kayu, besi boleh. Jika ketika sholat kuf dibuka, padahal wudunya dengan mengusap kuf, sahkah wudunya atau sholatnya? Sah, boleh. Ketika berwudu mengusap kuf, ketika sholat dibuka boleh. Nanti ada hadis tentang masalah ini, insyaallah. Jika masjid penuh, bolehkah mengimami di mihrab? Ya, dalam kondisi darurat tertentu boleh. Ya, ini pernah kita jelaskan ketika membahas itu. Bolehkah orang mengomentari suatu pernyataan bahwa itu adalah perkataan syubhat? Kalau ulama boleh, karena dia tahu bahwa itu syubhat, ini tidak syubhat. Kalau orang jahil, ketawa aja kita. Apalagi syubhat ini subjektif. Yang tidak disukai dianggap syubhat, yang diprohibnya dianggap tidak syubhat. Orang mungkin sebaliknya, gitu ya. Siapa yang perkataannya syubhat? Perkataan dia sendiri atau perkataan lawannya, gitu kan? Bagaimana jika di buku atau di kertas surat terdapat kaligrafi? Apa-apa, biarkan saja. Bolehkah menggunakan daun ganja untuk bumbu masakan? Tidak boleh. Tidak boleh, hatta untuk obat tidak boleh berobat dengan hal yang haram. Itu nggak ketagihan. Apa? Nggak ketagihan. Tapi itu sudah zatnya sendiri sudah haram, baik ketagihan maupun tidak. Bila seseorang sudah sakit dan tidak ada harapan lagi, harapan apa nih? Harapan nikah? Mungkin harapan sembuh ya. Untuk mengurangi penderitaannya, bolehkah dilakukan suntik mati sesuai dengan keinginan dulu? Kita pernah menjelaskan ada 4 kondisi seseorang meminta mati ketika membahas tentang apa ya, dalam apa namanya Lataiful Ma'arij Sunan Imam Ibnu Rajab. Coba diulang lagi, putar lagi kata. Bisakah seorang manusia berkomunikasi dengan korin, baik dengan bahasa jin maupun malaikat? Enggak, kalau dengan malaikat. Kalau dengan jin mungkin berkomunikasi bisa. Seperti Abu Hurairah berkomunikasi dengan pencuri zakat itu. Ya. Kemudian ditanya, siapa kamu menjawab? Biasa dialog kan, berpaham. Dengan bahasa Arab tentu saja, bahasa manusia. Dan jin bisa bahasa manusia. Apa yang dimaksud dengan mazhab tersendiri seperti yang dianut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Mazhab itu artinya pendapat. Umpama mazhab Syafi'i artinya pendapat-pendapat Syafi'i dalam masalah fikih. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Termasuk Ibnu Taimiyah punya mazhab sendiri, Imam Bukhari punya mazhab sendiri, pendapat beliau sendiri gitu. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak punya mazhab sendiri, beliau bermazhab Hambali. Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kalau Imam Bukhari itu madhab sendiri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan bin Uyainah, yaitu madhab sendiri yang berbeda dengan madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi atau Maliki. Banyak madhab, hanya yang dikenal sampai ke kita 4 madhab itu. Tapi sebenarnya banyak. Apakah ulama yang bermadhab pada imam madhab sama halnya seperti mayoritas bangsa Indonesia yang bermadhab pada Imam Syafi'i? Beda. Kalau ulama bermadhab ke Imam Syafi'i seperti Imam Ibnu Hajar, madhabnya Syafi'i. Imam Ibnu Katsir itu madhabnya Syafi'i. Imam siapa penyusun kitab ini? Ibnu Hajar ya. Imam An-Nawawi juga madhab Syafi'i. Bedanya kalau mereka mengikuti pendapat Imam Syafi'i dengan ilmu dan kadang-kadang nyeleneh dari pendapat Imam Syafi'i sendiri. Kadang-kadang apa? Menyimpang dari pendapat Imam Syafi'i sendiri. Karena ilmu juga. Kalau mayoritas di Indonesia mau tahu mau tidak dalilnya pokoknya Syafi'i. Kadang-kadang pendapatnya ada yang menyimpang jauh dari pendapat Imam Syafi'i, tapi tetap mengaku itulah mazhab Syafi'i. seperti mengadakan tahlilan, marhabah, salawat badriyah, dalam masalah akidah banyak menyimpang dari mazhab Syafi'i. Nah, itu pengakuan saja. Bagaimana kalau ketika memasukkan kedua kaki ke dalam tub, tapi belum berwudu, bersuci? Apa boleh hanya mengusap saja? Tergantung, kalau sebelum berwudu itu sudah suci, dua kaki boleh. Umpamanya tadi sudah berwudu dan belum batal. Kemudian memakai dua tub. Terus mau berwudu lagi, padahal belum batal. Maka boleh. Tapi kalau sebelumnya batal, tidak suci, kemudian pakai tub, tidak boleh mengusap. Apakah benar kisah yang ada dalam Salafi edisi 29 bahwa Imam Hanafiyah adalah Imam Ashabul Ra'i, padahal selama ini kaum muslimin selalu merujuk pendapatnya di samping ketiga imam mazhab yang lain? Ya, sebagian muhaddithin menggelari begitu, Ashabul Ra'i, dalam arti berbeda dengan apa? Ashabul Ra'i ini berbeda dengan mantiqiyin, ilmu ahli kalam, berbeda. Ahli kalam bukan disebut ashabur ra'i, ahli kalam. Bedanya kalau ra'yu Imam Abu Hanifah selaras dengan ruh dari syariat yang dipahami oleh para sahabat dan para ulama sebelumnya. Walaupun dalam hal-hal tertentu ada penyimpangannya Imam Abu Hanifah, tapi kemudian dia rujuk setelah debat dengan ulama lain sampai 3 hari 3 malam. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Ibana Al-Sulidiyana yang pernah kita bahas dulu. Terutama dalam masalah iman. Beliau katakan bahwa iman itu adalah qaulun, ucapan saja. Nah, lalu debat akhirnya rujuk tobat. Allahu'alaikum. Bolehkah menamakan anak lebih dari seminggu setelah kelahiran? Sunnahnya pas hari ke-7. Bukan boleh tidaknya. Kalau lewat hari ke-7 berarti tidak nyuna. Kalau tidak boleh, apa setelah lewat tidak dikasih nama? Nama-nama yang bagaimana yang baik yang dapat diberikan kepada anak? Yang terbaik adalah nama Ahmad, Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, dan yang sejenis seperti ini. Benarkah mengusap kuf rukhsah untuk yang safar maupun mukim? Ya, tadi sudah dijelaskan di pembukaan pembahasan ini. Apakah termasuk kesalahan dalam sholat jika imam sudah duduk tahiyat, tapi kita masih sujud karena sedang berdoa ketika sujud? Duduk tahiyat akhir maksudnya ya, kita sujud. Tergantung lamanya dia sujud, jaraknya dengan imam tasawuf. Kalau imam sudah salam dia masih sujud, ya salah. Tapi kalau doanya belum selesai, doanya sedikit, kira-kira nggak akan apa, tidak akan mengurangi ketaatannya kepada imam. Nah, boleh ya, apa-apa umpamanya hanya 10 detik takbir imam tasyahud, kemudian dia masih sujud, kemudian 10 detik kemudian dia bangkit. Tentang mengusap kuf, apakah 1 kali atau 3 kali? 3 kali juga. Nanti ada hadis. Apakah kita harus ikut pemilu atau tidak? Bagaimana menurut nasib? Sekarang sudah ada, kita sudah konsultasi kepada masyayikh, kepada diantara Syekh Ali Hasan Al-Atsari, sekaligus komentar mereka kepada apel siaga yang diadakan di Solo. Nah, itu ada, silakan boleh dibaca, difotokopi, sebarkan. Siapa yang mau pesan, boleh pesan ke yayasan, bayar berapa? Kalau mau beli, 750 rupiah, 10 lembar kira-kira ya. Ada fatwa tentang pemilu ini, sekaligus juga tentang sikap kita menghadapi partai-partai yang banyak ini, dan pemilu nanti, insya Allah. Kalau hasil apa? Ya, kesimpulannya nanti baca sendiri, tidak boleh. Ya. Terus kita belajar saja, tidak boleh ikut terlibat dalam masalah itu. Karena berdasarkan pengalaman di negara manapun, bukan tambah baik, tambah jelek. Dan ada nas-nas. Saya sendiri punya kaset rekaman itu, tetapi diamanatkan kasetnya hanya khusus untuk orang-orang tertentu. Kalau setelah mendengar boleh, tapi jangan dibawa. Jangan. Sebab ada orang yang bilang kalau ketemu kaset itu, nah gitu. Atau direkayasa. Ada orang yang seperti itu siap. Dia mencari kaset itu, untuk direkam. Ya, sudah sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa